Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sudah menjadi ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, sudah menjadi hikmahnya Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya kita di dalam kehidupan dunia ini akan senantiasa diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujiannya tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah menjadi ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari dua perkara, yaitu terkadang kita diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan terkadang kita dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah tugas kita hidup di dunia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan al-birru wat taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ta'awanu ala al-birru wat taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian untuk melakukan al-birru dan juga ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Disebutkan oleh para ulama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya ketika takwa disebutkan berbarengan dengan albir, makna albir adalah melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, sementara takwa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika albir disebutkan sendirian, maka maknanya mencabut mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Begitu juga dengan ketakwaan, ketika dia disebutkan sendirian di dalam Al-Quran, tidak berbandingkan dengan albir, maka maknanya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan seluruh apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi kalau disebutkan secara berbarengan, maknanya adalah albir mengerjakan perintah-perintah Allah, sementara at-taqwa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan nasihat untuk berpakaian ini selalu didengungkan oleh setiap pagi di dalam mimbar kekubahnya. Ajakan untuk berpakaian yang mana yang ajakan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Ketahuilah kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang di dalam kehidupan dunia ini dia akan bisa meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Taala. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan ketika seseorang memiliki pengenalan yang baik tentang Allah Taala. Ketika dia mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Taala, maka dia akan bisa meninggalkan apa saja yang ditinggalkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, melihat apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka hal tersebut mendorong dia untuk tidak berani bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah mendengar, maka membuat sang hamba tidak berani untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga ketika dia mengetahui di antara nama ataupun sifat Allah Taala adalah syari'ul hisab, sangat cepat hisabannya, syari'ul iqab, Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya, maka dia tidak berani melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Dan seterusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semakin seseorang memiliki pengenalan diri terhadap nama-nama dan sifat Allah, semakin dia enggak berani menerjang larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala, semakin dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mendorong untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala adalah khasyatullah. Sementara orang-orang yang takut kepada Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, yang mengenal Allah Tabaraka wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala, menghasilkan buah yang sangat indah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apa yang disebut dengan al-muraqabah, muraqabatullah. Seseorang merasa selalu dia diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dia mengetahui apapun gerak-geriknya, apapun tindak tanduknya, apapun perbuatannya, apapun ucapannya, bahkan apapun keyakinannya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Wa kana Allahu 'ala kulli shay'in qadira. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyatakan Allah itu terhadap segala sesuatu Maha mengawasi. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala, dia tidak berani berbuat macam-macam dalam tindak tanduknya di dalam kehidupan dunia ini karena tahu Allah mengawasi dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah As-Su'ara, Allah menyatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samii'ul 'aliim. Bertawakkallah engkau kepada Allah Tabaraka wa taala, kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika berdiri salat malam, wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya engkau sujud, innahu huwas samii'ul 'aliim. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui gerak-gerik ketika engkau salat. Maka bangun minum rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dia, mengetahui perbuatan dia, maka dia tidak berani mengucapkan ucapan yang melarang, yang melanggar murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma yalfiru min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisannya kecuali padanya ada raqib dan adid yang senantiasa mencatat ucapan-ucapannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam saja. Dia berpikir untuk mengucapkan ucapan yang keluar dari lisannya, dikarenakan dia tahu kalau tidak baik yang keluar dari lisannya maka akan dicatat oleh Allah tabaraka wa ta'ala raqib dan juga hati. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, selain dia menjaga ucapannya, tidak memperdengarkan ucapan-ucapan yang menentang murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, menentang murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, dia juga mengetahui ketika dia memiliki sifat yang murabbah, dia tahu bahwasanya Allah melihat segala perbuatannya. Maka dia menjaga matanya. Kalau tadi dia menjaga mulutnya dari berbicara dengan pembicaraan yang haram, sekarang ketika dia mengetahui Allah sangat melihat seluruh perbuatan dia, bahkan mengetahui gerak-gerik matanya, maka dia jaga matanya dari pandangan-pandangan yang haram. Dia jaga matanya dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah mengetahui gerak-gerik matanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mata-mata yang khianat dan juga apa saja yang disembunyikan di dalam dada. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, matanya terjaga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga hatinya, ketika dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di dalam dada, maka apa saja yang terpendam dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dadanya, berupaya dia untuk menghilangkannya. Kesyirikan yang tertancap di dalam hatinya, kebenaran, kemaksiatan, iri, dengki, amarah yang ada di dalam hatinya yang tidak ditambahkan kepada manusia, dia mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan juga apa saja yang disembunyikan di dalam dada. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa besar betapa luasnya ilmunya Allah terhadap pengetahuan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahkan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang harus dengan itu kita merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasbutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan di sisinya lah perbendaharaan-perbendaharaan ilmu ghaib. Dan Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Dan tidaklah dedaunan itu jatuh ke Allah tabaraka wa ta'ala kecuali diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap daun yang terjatuh di dalam harinya, jutaan miliaran pohon-pohon yang berjatuhan daun-daunnya, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walahabbatin fi dhulumatil ardi. Begitu juga biji-bijian yang begitu banyak di dunia ini, ketika dia tumbuh di kegelapan malam, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. ta'ala tidaklah perkara yang basah, begitu juga perkara yang kering, kecuali telah ada dalam kitabnya yang sangat jelas, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika perkara-perkara yang sangat kecil di kegelapan malam dan sangat banyak itu semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi perbuatan manusia yang besar, perbuatan manusia yang melanggar perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, melanggar juga larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takutlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bulan al-muraqabah ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hasil buah samarah yang dihasilkan ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang menghasilkan tentunya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adalah sangat indah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, beliau pernah melarang masyarakatnya untuk mencampur susu dengan air. Amirul mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang rakyatnya mencampur susu dengan air. Wallahu ta'ala alam apa sebabnya. Demikian disebutkan dalam sejarah, beliau pernah melarang rakyatnya untuk mencampur susu-susu dengan air. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling di sudut-sudut kota, di pelosok-pelosok kota beliau berkeliling memperhatikan rakyatnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata beliau tiba-tiba melihat di sebuah rumah ada seorang wanita dengan anak wanitanya yang masih kecil. Dia melihat seorang wanita dengan seorang anak wanitanya yang masih kecil. Sang ibu mengatakan, wahai anakku, ayo campurlah cepat susu-susu dengan air, nanti keburu pagi. Ibunya memerintahkan anaknya yang masih kecil, wahai anakku, ayo campur susu-susunya dengan air sebelum datang waktu pagi. Maka kata sang putri, masya Allah, yang masih kecil, dia mengatakan, wahai ibu, bagaimana mungkin aku mau mencampur susu dengan air dalam keadaan amirul mukminin? Itu Tuhan melarang perbuatan ini. Dalam keadaan perbincangan mereka diketahui oleh amirul mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata sang ibu mendengar jawaban putrinya yang mengatakan, bagaimana mungkin aku mencampur susu dengan air sementara amirul mukminin telah melarang. Kata sang ibu menyemangat, sudah cepat dicampur, orang-orang juga mencampur, bukan kita saja yang mencampur, orang-orang juga banyak yang mencampur. Toh juga kata dia, wahai anakku, Umar tidak mengetahui perbuatan kita, banyak yang melakukannya dan juga Umar tidak tahu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah apa jawaban sang putri ketika sang ibu mengatakan demikian, campur saja, ayo cepat, banyak yang sudah melakukannya, Umar bin Khattab telah mengetahuinya. Maka sang anak mengatakan, kalau wahai sang ibu, kalau Umar bin Khattab tidak mengetahuinya, maka ketahuilah rohnya Umar bin Khattab mengetahui perbuatan kita. Masya Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merasa wanita yang masih kecil ini mengingatkan ibunya bahwasanya kalau kita bersembunyi dari khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak mengetahuinya, ketahuilah rohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maha mengetahui perbuatan kita, hendaknya kita takut kepadanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata siapakah putri ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita yang mengatakan itu kepada ibunya, masih kecil dia sudah merasa memiliki sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah sang ibu yang nantinya menjadi ibunya Khalifatur Rasul Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yang menjadi seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah Allah yang memenuhi dunia dengan keadilan, ternyata sang ibu masih kecil sudah memiliki sifat yang sangat mulia, yaitu merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil didikannya adalah khalifah yang ketika itu Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan keadilannya, terkenal dengan kewalahannya, terkenal dengan kesungguhannya, terkenal dengan ketakwaannya. Inilah buah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku kawi hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maknanya adalah kita berupaya untuk meniru ibunya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang dia masih kecil pun telah merasa takut kepada Allah, merasa dia selalu diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sifat as-safwa, karya Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, disebutkan dari Nabi Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bersama murid-muridnya pernah melakukan perjalanan. Beliau pernah melakukan perjalanan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan beberapa orang dan juga murid-muridnya. Maka ketika di tengah perjalanan, beliau berkata kepada teman-temannya, berkata kepada murid-muridnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ayo kita sarapan, buka perbekalan kita, kita makan sekarang. Maka dibukalah perbekalan mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ketika mereka mengangkat, membuka perbekalan mereka, tiba-tiba ada seorang pengembala kambing yang lewat. Maka untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai rakyat, wahai rai, wahai pengembala kambing, sini kamu ikut makan bersama kami. Maka sang pengembala mengatakan, aku sedang puasa. Sang pengembala, masya Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengembala kambing, ketika diajak oleh Abdullah bin Umar dan murid-muridnya untuk makan bersama, dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada dia, panas-panas seperti ini engkau berpuasa? Maka sang pengembala mengatakan, iya, saya berpuasa karena aku merasa waktu yang aku jalani sangat cepat. Aku merasa waktu yang aku jalani sangatlah cepat. Aku manfaatkan tentunya untuk segera banyak beribadah kepada Allah. Walaupun terik-terik, aku berpuasa, kata dia, karena aku merasa waktuku sangatlah cepat. Ucapan ini mengagumkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Umar kembali mengatakan kepada sang pengembala, wahai pengembala, aku ingin membeli kambingmu satu ekor. Sini, kalau begitu, kalau engkau berpuasa, aku beli kambingmu satu ekor, kemudian aku akan sembelih kambing itu, kemudian aku ajak engkau makan, aku jamu dengan kambing yang telah aku beri dari engkau, dan aku beri bayarannya. Baik Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau beli, kemudian dibayar, dan juga yang menjual dia jabatan. Apa jawaban sang pengembala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dia mengatakan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya, ini milik tuannya saya. Saya cuma mengembalakan di tempat ini, di atas sang pengembala. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apa salahnya engkau mengatakan nanti kepada tuanmu bahwasanya pengembala, bahwasanya kambingmu telah dimakan oleh serigala? Apakah salahnya, kata Abdullah bin Umar, engkau nanti mengatakan kepada tuanmu, engkau katakan kambingnya telah dimakan oleh serigala? maka mendengar ucapan Abdullah bin Umar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sang pengembara langsung lari meninggalkan Abdullah bin Umar dan juga teman-temannya sambil menunjukkan kepalanya, menunjukkan tangannya ke langit dengan mengatakan fa'ilallah, kalau begitu di mana Allah? Dia pergi berlari meninggalkan Abdullah bin Umar dan murid-muridnya. Ketika mendengar tawaran tadi, dia mengatakan sambil berlari meninggalkan mereka, fa'ilallah, kalau begitu di mana Allah? Kalau aku menjualnya dengan mengatakan itu dimakan oleh saudara, tuannya tidak mengetahui, tapi di mana Allah? Tabarakallahu ta'ala. Ucapan ini kembali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah membuat takjub Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia pun langsung mengingat terus dan mengucapkan Aynallah, di mana Allah. Untuk menunjukkan ketika kita mau berbuat maksiat, ketika kita mau berbuat dosa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalu yang kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, walaupun Allah berada di ketinggian, walaupun Allah berada di yang seharusnya, Allah mengetahui perbuatan kita semuanya. Bukalahum ayyama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka langsung kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah melihat budak yang begitu takutnya dia kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka ta'ala, dia mengutus orang ke kota Madinah, kemudian mencari siapa tuan dari budak tersebut, kemudian dia menyampaikan bahwasanya Abdullah bin Umar ingin membeli budakmu, kemudian membeli semua kambingmu. Akhirnya budaknya dibeli oleh Abdullah bin Umar. Kemudian kambingnya juga semuanya dibeli oleh Abdullah bin Umar. Kemudian budaknya diperdekakan oleh Abdullah bin Umar. Dan semua kambingnya diberikan kepada bekas budaknya tersebut. Lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Budak marah dari sifat merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menghasilkan buah yang sangat indah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang memiliki dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat nurabadah, sifat merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga sifat takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut yang disebutkan oleh para ulama, bukan yang takut itu seseorang menangis di hadapan manusia, bukan yang takut itu seseorang menangis mengeluarkan air matanya ketika dia berceramah di hadapan manusia, bukan itu rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, kata para ulama, adalah rasa takut yang menyebabkan seseorang enggak berani menerjang larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, yang menghalangi seseorang dari perbuatan kemaksiatan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.